Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aakibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin humma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dunia maupun yang terkhusus adalah aktivitas ibadah. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir atau pertemuan sebelumnya, masih kita membahas bab seputar fil madhi wa ghairihi, bab tentang madhi dan yang lainnya. Dan yang telah kita sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang ke-24 terkait dengan bab ini, yaitu hadis Ubadah bin Tamim. Kita ulangi sedikit hadis ini, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah. An Ubadah ibni Tamim, an Abdullah ibni Zaid ibni Asim Al-Mazini, dari Ubadah bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, qala, dia mengatakan, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyilu ilaih annahu yajidu syai'a fi shalah. Dikeluhkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang dia mengkhayalkan bahwasannya orang ini mendapati sesuatu di dalam sholatnya. Dia terpikirkan, naam, dia terdapat keraguan, ya, apakah ada yang keluar atau naam sesuatu di dalam sholatnya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini, beliau mengatakan, la yansurif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Muttafaqun alaih. Janganlah dia berpaling, janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar sesuatu, mendengar suatu suara atau mendapati bebauan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dan telah kita sebutkan makna secara global hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang betapa agungnya dan pentingnya hadis ini, sampai-sampai beliau mengatakan, na'am hadal hadis kama dzakar An-Nawawi rahimahullah min qawaidil Islam al-amati wa usulihi allati tubna 'alaiha al-ahkamul katsiratul jalilah. Hadal hadis, hadis ini sebagaimana yang dikomentari, yang dinilai oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini, hadis Naam Abdullah bin Zaid Al-Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu, adalah termasuk hadis yang di dalamnya terdapat kaedah-kaedah Islam secara umum, serta yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip pokok, naam, yang dibangun di atasnya hukum-hukum yang sangat banyak. Nah, di antara hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis ini, yang disebutkan oleh mu'alib di sini, yaitu famadama al-insan mutaqayyinan mutayakkinan litoharah thumma syakka fil hadath fal aslu baqa'uha baqa'u toharatihi. Kata Syekh rahimahullah, maka selama seseorang itu yakin bahwasannya dia suci, kemudian setelah itu dihinggapi rasa ragu apakah dia mengeluarkan hadas pada dirinya, maka jalan keluarnya adalah fal aslu baqa'u taharatihi. Maka hukum asal orang tersebut di atas na'am taharah, di atas kesucian. Jadi kalau kita yakin kita ini masih suci, ya, tidak batal, maka hendaklah dibangun di atas keyakinan ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu syak. Ya, al-yaqinu la yazulu syak. Sebuah keyakinan itu tidaklah bisa tergoyahkan dengan sebuah keraguan. Ya, sebuah keyakinan itu tidaklah bisa dihilangkan, tidaklah bisa digoyahkan dengan sebuah keraguan. Jadi kalau kita merasa masih suci, yakin nam kita ini masih suci, kemudian dihinggapi keraguan apakah kita sudah batal wudunya atau belum, maka hendaklah kita bangun hukum itu di atas keyakinan. Terlebih nam ketika dihinggapi keraguan itu karena was-was syaitan. Karena berapa banyak naam dari sebagian manusia yang dihinggapi was-was. Ada yang kadarnya sedikit, ada yang sampai kadarnya yang mengkhawatirkan. Nah, ada di antara manusia sebelum sholat saja dia sudah dihinggapi was-was yang luar biasa. Nah, ya, sampai-sampai dia berulang kali mengambil air wudu, ya, berulang-ulang karena dihinggapi keraguan. Ya, pas ngambil wudu dihinggapi keraguan apakah tadi sudah niat atau belum, sudah ngambil wudu dihinggapi lagi keraguan apakah tadi sudah dibasuh muka atau belum atau tangan duluan, terus. Nah, sudah masuk sholat juga dihinggapi keraguan, was-was. Nah, ya, ini termasuk penyakit, ya, yang datangnya dari syaitan. Hendaklah kita melawannya, ya, menangkisnya, na'am, dari was-was ini. Jadi kalau kita yakin kita ini masih suci, kemudian datang itu keraguan, ya, maka hendaklah kita kembalikan ke hukum asal, kita ini masih suci. Nah, wabil aksi dan kebalikannya kata syarih rahimahullah, faman taqayyana al hadats wa syakka fit taharah fal aslu baqaul hadats. Dan sebaliknya dari kalimat ini, dari ucapan ini, barang siapa yang yakin dia itu sudah berhadats, sudah tidak suci lagi, kemudian datang keraguan, ya, kalau dia itu mungkin masih suci, nah, maka hukum asalnya dia berhadas, ya. Maka hukum asalnya dia berhadas karena hukum asalnya dia yakin, kemudian keraguan itu baru datang. Nah, jadi intinya segala sesuatu itu dibangun di atas keyakinan. Kemudian kita mulai di sini, wa min hadza athyabu wal amkinah fal aslu fiha at-taharah illa bi yaqini najasatiha. Dan dari sini pula naam memberi kata, naam, pakaian dan tempat, ya, hukum asalnya itu suci, ya, pakaian yang kita pakai, nah, begitu juga tempat yang kita gunakan untuk sholat, hukum asalnya itu suci. Illa biyakini najasat, ya, kecuali keyakinan bahwasannya pakaian itu atau tempat sholat itu najis, ya. Jadi kalau misalnya kita mau sholat memakai sebuah pakaian misalnya, kalau tidak ada ciri-ciri najis, ya, maka kita yakini pakaian tersebut masih suci. Dan najis itu na'am bisa na'am dikenali dengan berbagai macam sifat. Ya, bisa dilihat, ya, najis itu bisa dilihat. Kotoran manusia misalnya. Air kencing manusia. Ya. Kemudian yang kedua, bisa dibau, bisa dicium baunya. Ya, kalau misalnya kita mau memakai jubah misalnya, kita ragu, ya, mungkin sudah kering air kencingnya bekas anak kita misalnya, yang kita cium ya jubah itu, kalau ternyata masih ada baunya maka pakaian itu najis. Kalau ternyata sudah hilang tidak ada lagi, ya, maka pakaian itu suci. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, najis itu bisa dirasa. Ya, kalau pengen merasakannya, ya, tapi cukup bagi kita melihatnya, nah, kemudian mencium baunya. Kalau ada ciri-cirinya, nah, maka ya kita hukumi pakaian itu atau tempat sholat itu najis. Kalau tidak ada, ya, maka kembalikan hukum asal, bahwasanya baju yang kita pakai, tempat yang kita gunakan untuk sholat itu suci. Kemudian kata mualif di sini pula, wa min dzalika adad rakaat fi shalah. Dan dari sini pula bisa diambil contoh jumlah rakaat di dalam sholat yang telah kita kerjakan. Faman taqayyana taqayyana salatan mathalan wa syakka fi rabi'ah fal aslu adamuha. Contoh yang lain dari permasalahan ini adalah, naam, barang siapa yang yakin kalau dia itu sholat sudah mengerjakan 3 rakaat, kemudian dia ragu, ya, hitungan keempat rakaatnya, apakah dia sudah mengerjakan 4 rakaat, ya, atau belum? Maka yang pasti yang sudah dia kerjakan adalah 3 rakaat. Adapun naam rakaat keempat itu di atas keraguan, maka hendaklah dia membangun keyakinannya yang sudah pasti. Ya, nanti di akhir sholat, naam, dia sujud sahwi. Kemudian contoh pula dari permasalahan ini adalah, wa min dzalika wa man syakka fi talaqi zaujatihi fal aslu baqa'un nikah. Dan dari sini pula diambil contoh, barang siapa yang ragu mentalak istrinya, maka hukum asalnya dia masih berada di ikatan pernikahan. Ya. Jadi kalau kita ragu, terlebih ketika marah misalnya, ya, berkecamuk, terkadang kita melontarkan kalimat-kalimat yang tidak kita sadari. Ya, ternyata kalimat-kalimat itu ya adalah kalimat talak. Kemudian kita ragu. Ya. Maka hukum asalnya dikembalikan hukum asal. Naam, ya, wanita yang ada di sisi kita atau istri yang ada di sisi kita itu tetap istri kita kalau itu di atas keraguan. Nah, dan permasalahan talak ini sangat rumit, ya, dan perlu penjabaran yang panjang. Naam, karena banyak jenis-jenis talak. Ya, begitu juga lafaz-lafaz talak yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang jelas, ada yang sharih. Naam, ada juga yang ghairu sharih. Kemudian kata mualif di sini, wa hakadha minal masail katsirah allati la takhfa. Dan seperti inilah contoh-contoh dari permasalahan yang sangat banyak bisa diterapkan dari hadis ini, nam yang tidak disamarkan di tengah-tengah kita. Jadi intinya hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang paling utama adalah bahwasanya segala sesuatu itu harus dibangun di atas sebuah keyakinan. Ya, kalau misalnya datang keraguan setelahnya, maka dikembalikan ke hukum asal. Ya, kita bangun di atas sebuah keyakinan. Kemudian kita mualif di sini, ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Faedah yang pertama adalah, al-awwal al-qa'idatul 'amatu wa hiya annal aslah baqa'u ma kana 'ala ma kana. Faedah hadis yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah bahwasannya kaedah yang umum, ya, yaitu hukum asal segala sesuatu itu sesuai dengan apa adanya. Hukum asal segala sesuatu itu sesuai dengan apa adanya. Ya. Jadi kita hukumi sesuai dengan na'am apa adanya, hukum asalnya. Kalau misalnya kita masih suci, kita hukumi kita suci. Kalau kita yakin kita na'am sudah berhadas, kita yakini kita berhadas. Nah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, anna mujarrada syakki fil hadas la yubtilul wudu'ah wala shalah. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya sekedar seorang itu ragu, ya, sekedar seorang itu ragu di dalam perkara hadas, apakah dia sudah mengeluarkan hadas atau belum, ya, sekedar dibangun di atas keraguan, la yubtilul wudu'ah wala shalah. Hal ini tidaklah membatalkan wudu dan begitu pula tidak membatalkan sholat. Kemudian faedah hadis yang ketiga adalah tahrimul insiraf minas sholah li ghairi sababin bayyinin. Yang ketiga adalah haramnya untuk seorang membatalkan sholat tanpa sebab yang jelas. Nah, haramnya seorang membatalkan sholat tanpa sebab yang jelas. Nah, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian anak-anak kita, ya, mungkin belum mengerti, ya, belum paham. Nah, terkadang mereka masih mainan, ya, di dalam sholat. Nah, adapun kalau misalnya ada sebab-sebab yang syar'i, seperti kita pengen buang hajat, maka boleh kita membatalkan, ya, sholat kita. Akan makruh hukumnya, dibenci. Kalau kita tetap memaksakan untuk sholat jamaah dalam keadaan kita menahan buang hadas, apakah itu hadas kecil maupun hadas besar, ya, seperti hadis Rasulullah SAW, la sholata bihadrati ta'am wala wahwa yudafi'u al-akhbathan, kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada sholat, ya, bagi seorang yang dihidangkan makanan. Nah, tidak ada sholat bagi seorang yang dihidangkan makanan. Ya, kalau misalnya pas sholat kemudian dihidangkan makanan, maka boleh kita untuk menyantap makanan tersebut, tidak ikut sholat berjamaah, tapi dengan syarat. Yang pertama, kata para ulama, makanan tersebut dia inginkan. Ya, makanan tersebut dia inginkan. Kalau ternyata dia tidak menginginkan makanan itu, ya, mungkin kurang selera, ya, mungkin sakit dia, atau mungkin na'am masih panas, atau mungkin dia kenyang, maka tidak mengapa dia sholat berjamaah, tidak dibenci, tidak makruh. Kemudian syarat yang kedua, na'am, makanan tersebut ada di hadapannya, ya, makanan tersebut ada di hadapannya, bukan yang sedang dipesan atau masih dimasak di kuali atau di panci, ya, istri kita masih goreng-goreng. Nah, kemudian kita tunggu, tidak demikian. Ya, lebih baik sholat dulu kalau masih digoreng, apalagi masih motong-motong na'am bawang, motong cabai, masih ngulek-nguleknya, ya, masih lama ini. Ya, nah, jadi hadapan kita, bukan lagi dipesan di Gojek misalnya atau lagi dimasak. Kemudian syarat yang ketiga disebutkan oleh para ulama adalah dia mampu untuk mendapatkannya. Ya, dia mampu untuk mendapatkannya. Karena ada makanan yang ada di hadapan kita, belum tentu kita mampu mendapatkannya. Sebagai contoh misalnya, makanan di warung. Ya. Nah, di depan rumah kita misalnya ada warung, tiap hari dihidangkan. Ya kan? Tiap hari dihidangkan. Nah, kalau kita tidak mampu, ya, mendapatkannya, mungkin mahal harganya atau sebab-sebab yang lainnya. Nah, maka boleh atau tidak dibenci kita yang menghadiri sholat. Kemudian kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat pula bagi seorang yang menahan al-akhbathan. Al-akhbathan yaitu seorang yang menahan buang air besar dan buang air kecil. Kalau dia tetap memaksakan, ya, tetap sholat, maka makruh hukumnya, ya, dibenci. Nah, jadi kalau ada sebab yang syar'i, boleh, ya, bagi kita untuk membatalkan sholat kita. Termasuk pula yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita misalnya membawa anak-anak, ya, membawa anak-anak, kemudian anak-anak kita ya pergi keluar masjid misalnya, kita khawatirkan ya, mungkin menyeberang jalan atau hilang kemana, boleh bagi kita untuk membatalkan sholat. Kita cari dulu anak kita. Nah, dan sebab-sebab yang lainnya. Kemudian yang keempat, termasuk faedah yang mulia dari hadis ini adalah an-nariha al-kharijah minad dubur bisautin au bighairi sautin naqisatun lil wudhu'i. Faedah hadis yang keempat dari hadis yang agung ini adalah bahwasannya keluarnya angin dari dubur, dari arah belakang, dengan suara ataupun tidak dengan suara, itu membatalkan wudhu. Jadi kalau kita yakin ada sesuatu yang keluar dari arah belakang, apakah itu terdengar suaranya atau tidak, ya, namanya orang buang angin itu kadang kedengaran suaranya, kadang dia sendiri yang bisa merasakannya, ya. Nah, kalau dia yakin ada angin yang keluar dari perutnya, maka hendaklah dia membatalkan wudhunya atau sholatnya. Kemudian yang kelima, di antara faedah hadis yang mulia ini adalah yuradu min sima'i saut wa wujudanir rihi fil hadithi attayaqqanu min dhalik. Faedah yang kelima dari hadis yang mulia ini, yang diinginkan dari hadis ini bahwasannya mendengar suara atau mendapati angin yang disebutkan dalam hadis ini, janganlah dia berpaling sampai dia mendengar sesuatu yang keluar atau mendapati sesuatu yang keluar, mencium baunya. Nah, kata mualif di sini, falau kana, atau syarih di sini, falau kana la yasma'u wala yasummu wala yasammu wa taqayyana bi ghairi hadaini tariqaini intaqadha wudu'ahu intaqadha wudu'uhu. Kata mualif di sini, hal tersebut harus dibangun di atas keyakinan. Maka barang siapa yang tidak mendengar sesuatu yang keluar dan dia juga tidak mencium sesuatu yang keluar, dan dia yakin ya selain dari dua metode ini, dua jalan ini, bahwasanya dia batal intaqadha wudu'uhu, maka wudunya batal. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, terkadang seorang buang angin tidak didengar. Kadang juga ya, tidak sampai dia na'am mencium baunya. Tapi dia yakin ada yang keluar, ada angin yang keluar. Nah. Ya. Maka ya tetap kalau dia yakin ya ada yang keluar, maka batallah wudunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini faedah-faedah hadis ini. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-haditsu al-khamisu wal 20. Hadis yang ke-25. An ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bi ibn Laha saghirin lam yakul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Fi hadithi Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisobiyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fatba'ahu iya wali muslimin fatba'ahu baulahu walam yaghsilhu. Hadis yang ke-25 an ummi Quis binti Mihsan al-Asadiyah, dari seorang sahabiah yang sangat mulia yang bernama Ummu Quis binti Mihsan al-Asadiyah. Annaha atat bi ibn Laha saghirin lam yakul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ummu Quis binti Mihsan al-Asadiyah membawa ya putranya, membawa anak laki-lakinya, nah, yang masih kecil yang belum memakan makanan apapun, artinya masih ASI. Ya, masih menyusu kepada ibunya. Jadi Ummu Quis membawa putranya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi, yang masih minum ASI. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam putra Ummu Quis ini yang masih bayi ini, beliau dudukkan di pangkuannya. Ya, beliau dudukkan di pangkuannya. Di antara faedah hadis ini, na'am, menunjukkan sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita, hendaklah kita na'am ya sayang kepada anak-anak, terkhusus anak kita sendiri. Ya, terkhusus darah daging kita sendiri. Putra-putri kita. Ya, hendaklah kita menyayanginya. Nah, kalaupun kita na'am memarahinya, na'am jangan terus-terusan, ya. Mungkin di kesempatan lain kita ajak dia tertawa, kita ajak dia bermain, enggak terus-terusan dimarahi. Ya, biasanya kalau anak-anak itu terus-menerus dimarahi, ya, ini berpengaruh dengan mentalnya. Ya, mentalnya menjadi mental yang penakut. Ya. Nah, jadi kalau kita memiliki anak, kadang kita marah boleh. Ya. Kita mencubit anak kita. Ya, anak kita yang enggak mau sholat misalnya, yang sudah berumur 10 tahun, boleh kita pukul, tapi dengan pukulan yang tidak sampai mencelakai, ya, atau mencacati. Nah. Kemudian fabala ala thawbihi. Kemudian anak ini ya kencing di atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanaluhahu ala thawbihi walam yaghsilhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air. Ya, meminta diambilkan air. Ya. Fanaluhahu ala thawbihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercikkan air tadi kepada pakaian beliau yang terkena air kencing bayi laki-laki Ummu Quis tadi yang belum memakan makanan apapun. Atau sebagian para ulama menyebutkan atau mayoritas makanannya adalah ASI. Ya, karena kadang sebagian bayi ya, itu kalau sakit minum obat juga. Ya, ada juga yang mayoritas ASI kemudian sesekali ya dikasih makanan lain. Wa fi hadithi Aisyah Ummul Quis, dan dalam hadith Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang bayi laki-laki. Fa bala ala thawbihi, kemudian bayi laki-laki ini kencing di pakaian beliau. Fa da'a bi ma'in fa atba'ahu iyyah. Ya. Kemudian beliau meminta na'am air tersebut, fa'atba'ahu iyyah. Kemudian beliau ikutkan ya, air itu. Atau dalam riwayat lain beliau percikkan. Wali muslimin fa'atba'ahu baulahu walam yaksilhu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercikkan air kencing tadi dan tidak mencucinya. Ada banyak faedah hadis ini. Sebelum kita sebutkan faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini, kita baca apa yang disebutkan oleh syarih di sini. Al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini. Kana sahabatu radhiyallahu anhum yatunna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Bahwasanya dahulu para sahabat radhiyallahu anhum biasa Allah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa putra-putra mereka. Ya, ini kebiasaan para sahabat. Ya, nah, biasa mereka membawa putra-putra mereka, nah, ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ketika nah, sedang senggam maupun ketika beribadah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, banyak dari hadis-hadis menyebutkan beliau membawa Al Hasan Wal Husin. Ya, beliau bawa ke masjid. Kadang ketika mau rukuk dan sujud beliau dudukkan dulu ya Al Hasan Al Husain. Ya, kemudian kalau berdiri digendong lagi. Ya. Biasa ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa enam cucu-cucu beliau. Tapi dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama, ya hendaklah anak-anak tersebut bisa dikondisikan tidak mengganggu orang yang salat, apalagi kalau sampai na'am ya mengganggu orang sholat, ribut misalnya aksan ya, kita tidak membawa putra-putra kita ya, kalau misalnya bisa mengganggu kekhusukan orang sholat, khawatir kita berbuat dosa ya, merusak konsentrasi orang yang sholat. Tapi kalau kita bisa mengkondisikan anak kita bisa adem ya, na'am ya, tidak mengganggu orang yang sholat, na'am ya, maka tidak mengapa ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, beliau terkadang atau sering membawa cucu beliau Al-Hasan wal Husain, na'am, ketika beliau sholat. Kemudian kita syarih sini, liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa putra-putra mereka dalam rangka untuk mendapatkan berkah Rasulullah ya, untuk mendapatkan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang senantiasa na'am membututi atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, bahkan ibu beliau yaitu Ummu Sulaim ya, terkadang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ya dan berkeringat ya, keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikumpulkan. Ya, karena keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harum sekali. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah gang itu ketahuan yang lewat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah tidak ada orangnya. Ya, karena harumnya bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Ya, seperti bekas wudu beliau ya. Itu dinukilkan di sebagian hadis. Naam, itu para sahabat naam berebutan ya mengambil bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil berkahnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunting rambut beliau dibagikan kepada penduduk Madinah ya untuk mengambil berkahnya. Begitu juga keringat beliau. Nah, dan ini kata para ulama khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dibatasi hanya pada Rasulullah, tidak diperluas. Ya, tidak diperluas seperti yang diyakini oleh sebagian pihak. Ya, yang mereka mengatakan orang-orang soleh atau al-habaib, ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diambil berkahnya. Ya, bisa diambil na'am berkahnya sampai mereka berlebih-lebihan dan mengkiaskannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini tidaklah bisa dibenarkan. Ada banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama. Karena alasan yang pertama, kias ini adalah kias yang batil. Mengkiaskan orang-orang soleh, berkahnya orang soleh dengan Rasulullah itu berbeda. Ya, yang pertama ini kekhususan Rasulullah. Yang kedua, solehnya Rasulullah, kesolehan Rasulullah, ya itu berbeda dengan kesolehan orang selain Rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Adapun orang-orang soleh selain Rasulullah, ya tidak ada yang menjamin mereka maksum. Tidak ada menjamin. Ya, tidak ada jaminan mereka maksum. Ya, terkadang mereka atau mayoritasnya melakukan kebaikan, terkadang pula tergelincir kepada kesalahan. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau maksum. Ya, terjaga dari dosa. Kalau itu melakukan sebuah kekeliruan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Ya, langsung ditegur. Dan dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang telah lalu maupun yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sisi-sisi inilah. Nah, para ulama menyebutkan tidak bisa dikiaskan berkahnya Rasulullah dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sebagian pihak nah memelintir masalah ini. Ya, memelintir masalah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa tujuannya? apakah tujuannya untuk na'am mengambil ya na'am harta manusia dengan jalan batil, atau tujuan-tujuan yang lain ya, karena banyak sekali na'am kebid'ahan, kesirikan diantara na'am latar belakangnya masalah ekonomi ya, masalah ekonomi. Terkadang di sebuah tempat dibuat-buat karomahnya ya, dibuat-buat ceritanya, alurnya, bahkan kompak ya masyarakat situ ya, na'am membuat cerita bohong ya, dikisahkan bahwasanya ada orang mendatangi kuburan itu, setelah dia meminta di kuburan itu ternyata dia jadi kaya raya langsung ya. Na'am disaksikan, dibenarkan oleh masyarakat sana, ternyata tujuannya agar orang berbondong-bondong ke tempat itu, nanti perdagangannya laris ya, yang jualan laris karena banyak yang datang, yang jualan bunga, yang jualan makanan ya, belum lagi yang penjaga kuburannya ya, banyak alasannya ya. Nah, untuk melariskan ya, kesirikan, kebid'ahan dan yang lainnya dari ya, alasan-alasan yang melatar belakangi masalah ini. Jadi keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dikiaskan dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu dalil. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ada dalilnya. Ya. Kemudian kata syarah di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam min latofatihi wa karami akhlaqihi wa tahannunihi yastaqbiluhum bima jabalahu Allahu alaih minal bashar wassamaha. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara bentuk kelembutan beliau dan bagusnya akhlak beliau kepada ya, anak-anak ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am suka mencium ya, anak-anak beliau, terkhusus cucu beliau sendiri ya. Maka dari sini diambil faedah, boleh ya kita mencium anak-anak kita ya, mencium anak-anak kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Pernah dikisahkan ada seorang sahabat na'am memiliki sekian anak, banyak anaknya, dan tidak pernah mencium anaknya. Ya, kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Jadi mencium anak-anak itu, nah, itu termasuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya, kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kemudian faja'at Ummu Quis bibni laha saghirin. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, ya, datanglah Ummu Quis membawa putranya yang masih bayi, yang masih minum ASI. Naam. Kemudian yataqutu bil laban, yang masih minum ASI. Walam yasil ila sinnitaquti bi ghairil laban. Naam. Dan ya, senantiasa naam, anak ini ya masih atau mayoritas makanannya adalah ASI. Nah, kemudian famin rahmatihi ajlasahu fi hijrihi al-karim. Dan di antara pula kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bayi ini ya, putra Ummu Quis ini, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menggendong anak kita, mendudukkan di pangkuan kita atau anak orang lain yang masih kecil, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong ya, na'am putranya Ummu Quis, ini termasuk bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak ya, kita gendong anak-anak kita. Na'am ya, kita mungkin ya, letakkan di bahu kita ya, ini termasuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kemudian fabala as-sabi ala thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan anak ini di pangkuan beliau, tiba-tiba anak ini kencing di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatolaba ma'an farasya makanal baul min thawbihi rasyan walam yakhsilhu ghuslan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia meminta untuk diambilkan air. Ya, meminta untuk diambilkan air. Setelah itu beliau percikkan tempat yang terkena air kencing tadi dari pakaian beliau, ya, dengan air. Walam yaksilhu ghuslan, dan beliau tidak mencucinya. Ya, maka dari sini diambil faedah. Naam, diantara cara mensucikan najis itu adalah dengan kita memercikinya. Dan ini kepada najis yang naam ringan. Ya, najis yang ringan. Najis itu ada tiga bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Ada najis yang mughalladhah, yang berat. Ya, yang berat. Seperti najisnya air liur anjing menurut pendapat sebagian para ulama. Kenapa berat? Karena ketika kita mensucikan bejanah yang dijilati anjing, itu harus kita bilas dengan 7 kali menggunakan air, salah satunya dengan tanah. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama memasukkannya, ya, jilatan anjing, air liur anjing itu dengan najis yang berat. Ada yang ringan, ya, seperti bayi laki-laki yang belum meminum, nah, yang bayi laki-laki yang masih meminum ASI, ya, yang belum atau mayoritas makanannya adalah ASI, dan ini dikeluarkan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan itu disamakan seperti, ya, naam orang dewasa, tidak cukup untuk diperciki, dia harus dicuci. Tapi berbeda dengan bayi laki-laki, najisnya ringan. Ya. Kemudian najis yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah najis yang pertengahan, seperti kita membersihkan, ya, kotoran kita, air kencing kita, dan contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.